Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu ba'du. Qala imamul Bukhari rahimahullah rahmatan wasi'ah fi sahihi fi kitabil iman fi babi adana ahlul jannah manzilatan fiha. Qala haddathana Abu Rabi' al-Ataki, qala ahaddathana Hammadu bunu Zaidin, qala haddathana Ma'badu bunu Hilalin al-Ataki Anazi tahwil qala wa haddatsanahu Sa'id ibn Mansur wal Labzulah qala haddatsana Hammad ibn Zaidin qala haddatsana Ma'bad ibn Hilal al Anazi qala intalaqna ila Anas ibn Malik wa tashaffa'na bi Thabitin antahayna ilayh wa huwa yusalli ad-duha fasta'dhana lana Thabitun fadakhalna alayhi wa ajalasa thabitan ma'ahu ala saririhi faqala lah ya aba hamzata inna ikhwanaka min ahli al-basrati yas'alunaka an tuhaddithahum haditha al-shafa'ah qala haddathana muhammadun sallallahu alaihi wasallam qala bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma alhimna rushdana wa qina shurura anfusina. Rabbana zidna ilma wa rizukna fahma wa amalan mutakabbala. Al-Ikhwati Fillah, melanjutkan kitabul iman dari Sahih Muslim. InsyaAllah kita akan melanjutkan pada berbagai macam hadis-hadis yang menjelaskan tentang orang yang paling rendah tempatnya di surga. Berkata Imam Muslim rahimahullah, Abu Rabi' al-Ataki meriwayatkan kepada kami, dia berkata Hammad bin Zaid meriwayatkan kepada kami. Dia berkata Ma'bad bin Hilal meriwayatkan kepada kami. Itu Al-Anazi. Kemudian Imam Muslim kembali berkata, Sa'id bin Mansur meriwayatkan kepada kami dan redaksi ini adalah miliknya. Dia berkata Hammad bin Yazid bin Zaid menceritakan kepada kami. Dia berkata Ma'bad bin Hilal al-Anazi meriwayatkan kepada kami. Dia berkata kami pergi berangkat menemui Anas bin Malik. Ya. Dan kami memohon kepada Thabit untuk diizinkan agar masuk menemui Anas. Tibalah kami di tempat Anas bin Malik, sahabat Nabi, dan dia sedang mengerjakan salat duha. Maka Thabit meminta kepada Anas agar mengizinkan kami masuk menemuinya. Kami pun masuk menemui Anas. Kemudian Anas mendudukkan Thabit bersamanya di atas permadaninya. Kemudian berkatalah Thabit kepada Anas bin Malik, wahai Abu Hamzah, ini adalah saudara-saudaramu. Mereka datang dari Basrah. Basrah di Irak. Mereka datang ke Basrah. Zahirnya Anas sedang ada di Madinah. Mereka datang dari Basrah. Mereka bertanya kepadamu dan memohon agar engkau mau meriwayatkan kepada mereka hadis tentang syafaat. Berkatalah Anas, Muhammad SAW memberitakan kepada kami. Dia bersabda, "Naam." Qala haddatsana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, qala idza kana yaumul qiyamati ma jannasu ba'duhum ila ba'd, fayatuna Adam fayaqulun lah isba' li zurriyyatika fayaqulu lastu laha walakin alaikum bi Ibrahim alaihi salam innahu khalilullah ayatuna Ibrahima fa yaqul lastu laha walakin alaikum bi Musa alaihi salam fa innahu kalimullah fa yu'ta Musa fa yaqul lastu laha walakin alaikum bi Isa alaihi salam fa innahu ruhullah wa kalimatuh fa yu'ta Isa fa yaqul lastu laha walakin alaikum bi Muhammadin sallallahu alaihi salam fa utiya fa aqulu ana laha pantolik pantolik fa antoliku فأستأذنوا على ربي فيؤذن لي فأقوم بين يديه فأحمده بمحامد لا أقدر عليه الآن يلهمنيه الله ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك واسأل تعطه واشفع تشفع فأقول ربي أمتي أمتي حسبك. Berkata Nabi Muhammad SAW, idza kana yaumul qiyamah, bila mana datang hari kiamat, majannasu ba'dhum ila ba'dhin, maka orang-orang datang bergelombang karena banyaknya, sebagian dengan sebagian lainnya. Fayatuna Adam, mereka pun datang menemui Adam, fayaqulun, mereka berkata lahu kepada Adam, isfa' li dzurriyyatika, mintakanlah syafaat untuk keturunanmu kepada Allah Jalla wa'ala. Maksudnya agar Adam AS memohon kepada Allah agar segera dimulai persidangan, karena mereka sudah lama menunggu. Jadi setelah dibangkitkan di padang mahsyar, tak langsung Allah buka persidangan, dibiarkan manusia di padang mahsyar ya dalam keadaan yang berbeda-beda sesuai amalan. Didekatkan matahari, mereka dalam keadaan telanjang, tak berpakaian. Ya, mereka tenggelam sebagian dengan keringatnya. Waktu yang lama menunggu, akhirnya mereka pun datang menemui Adam, meminta agar Adam memohon kepada Allah syafaat untuk keturunan Adam. Fayaqulu laha, fayaqulu, berkatalah Adam, lastu laha, bukan aku yang berhak untuk itu, walakin alaikum bi Ibrahim alaihissalam, tapi hendak akan coba datangi Ibrahim alaihissalam, fa innahu khalilullah, karena dia adalah merupakan kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya Ibrahim punya kedudukan insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Mintalah kepada Ibrahim agar memohon kepada Allah untuk dimulai persidangan. Fayatuna Ibrahima, mereka pun datang kepada Ibrahim. Fayaqulu lastulaha, Ibrahim berkata, bukan aku yang berhak. Walakin alaikum bi Ibrahim alaihissalam. Walakin, ya. Walakin alaikum bi Musa alaihissalam. Tapi tidak akan datangi Musa alaihissalam. Fa innahu kalimullah, sungguhnya dia adalah merupakan kalimullah, orang yang Allah berbicara langsung dengannya. Fayu'ta Musa, Musa pun didatangi mereka. Fayaqulu lastulaha, Musa kembali berkata, bukan saya yang berhak. Walakin alaikum bi Isa alaihissalam, cobalah kalian datangi Isa alaihissalam. Fa innahu ruhullah wa kalimatuhu, sesungguhnya Isa adalah merupakan ruhullah. Ya, ruh Allah maknanya terjadi dengan kalimat kun. Ya Allah SWT ciptakan ruh dan ditiupkan dalam rahim Maryam. Ruhullah wa kalimatuhu, dia adalah merupakan ruh ciptaan Allah yang ditiupkan pada rahim Maryam, dan dia adalah merupakan kalimat Allah, maksudnya tercipta dengan kalimat kun Allah SWT. Maka semua nabi-nabi ini adalah nabi yang paling utama mulia. Ada khalilullah, ada kalimullah, ada ruhullah wa kalimatuhu. Dengan itulah manusia berharap mereka bisa memberi syafaat. Tapi tetap dia mengatakan, fayu'ta Isa, didatangi Isa, fayaqulu lastulaha, bukan aku yang berhak, walakin alaikum bi Muhammad. Tapi datangilah Muhammad, fa'utiyah, fa'uta, fa'akul, aku pun didatangi mereka dan aku pun berkata, analaha, memang saya yang berhak untuk itu. Fa'antaliku, aku pun bergerak, fa'asta'zinu ala Rabbi, aku minta izin kepada Tuhanku. Fa'yu'zanuli, aku pun diizinkan. Fa'akumu bayna yadaihi, aku pun di hadapan Allah, fa'ahmaduhu bimahamida, la aqdiru alaihi al'an, maka aku memuji Allah dengan pujian-pujian yang sekarang aku tak mampu menyebutkannya. Belum Allah ilhamkan kepadaku. Yulhimunihi Allah. Nanti Allah akan ilhamkan kepadaku. Menunjukkan adanya nama-nama ya Allah belum beritahukan kepada seorang pun. Nanti akan beritahukan Allah sebagian yang kepada Nabi Muhammad. Thumma akhiru lahu sajidah. Kemudian aku pun ya tersungkur sujud. Fayuqalu li, maka dikatakan kepadaku, ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa' ra'saka, angkatlah kepalamu. Wa qul isma' laka, katakanlah akan didengar perkataanmu. Wa sal tu'tah, mintalah akan diberikan kepadamu. Wa syafa'atu syafa', ya, mintalah syafa'at akan diberikan kepadaku, kepadamu. Fa aqulu, aku berkata, Rabbi ummati, Allah umatku. Ya, maka Nabi ingat langsung umatnya, ya Allah umatku, ummati, ummati, umatku, umatku. Fa yuqalu intariq, maka Allah berkata, pergilah. Naam. Fa yuqalu intariq, faman kana fi qalbihi misqalu habbatin min burratin aw sha'iratin min imanin فأخرجه منها أنطلق فأبعل ثم أرجع إلى ربي فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك واسأل تعطه واشفع تشفع فأقول أمتي أمتي فيقال لي انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه منها فأنطلق فأفعل ثم أعود إلى ربي فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك واسأل تعطه واشفع تشفع فأقول يا ربي أمتي أمتي فيقال لي انطلق فمن كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار فأنطلق فأفعل. فأنطلق فأفعل. Aku pun bergerak dan akan melakukan itu. ثم أرجع إلى ربي. Kemudian aku kembali kepada Tuhanku. فأحمده بتلك المحامد. Aku pun memujinya dengan pujian-pujian yang diajarkan kepadaku. Thumma akhiru lahu sajidah. Kemudian kembali aku sujud di hadapannya, tersungkur sujud di hadapannya. Ya. Fayuqalu li, dikatakan kepadaku, ya Muhammad irfa' rasak. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Wa qul yusma'lak, katakanlah akan didengar apa yang kau katakan. Wasal, mintalah tu'tah, akan diberi kepadamu. Wasfa' tu syafa', mintalah syafa'at akan diberikan untukmu. Fa'akulu, kembali aku mengatakan, ummati ummati, ya Allah umatku umatku. Ada yang terluput ya. Jadi sebelumnya Nabi yang mulia SAW meminta kepada Allah agar diberikan syafaat. Maka Allah SWT mengatakan, barang siapa yang dalam hatinya ada seberat habbatin min burratin. Ya. Bila terdapat dalam hatinya ada ya seberat daripada biji gandum. Baik gandum putih atau syairatin atau gandum merah. Min iman, berupa iman, keluarkan daripadanya. Maka Nabi pun ya berangkat dan mengeluarkan orang-orang yang terdapat dalam hatinya seberat biji gandum dari keimanan, baik gandum merah maupun gandum putih. Kemudian Rasulullah kembali kepada Allah dan dia kembali memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian dia sujud di hadapan Allah, kembali dikatakan kepada Nabi Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah diberikan kepadamu. mintalah syafaat akan diizinkan untukmu. Maka kembali berkata, umatku, umatku. Ya. Maka dikatakan kepadaku, pergilah Muhammad. Lihat ke neraka. Barang siapa yang kau dapati dalam dirinya mithqalu habbatin min khardal. Ya, seberat biji sawi. Ya. Min iman, dari keimanan, fa akhrijhu minha, keluarkan daripadanya. Wa antaliqu fa af'al. Aku pun pergi untuk melakukan itu. Jadi yang pertama, yang seberat biji gandum, lebih besar daripada biji sawi. Kemudian Rasulullah pun bergerak, berangkat, kemudian tuma'udu ila rabbi. Kemudian aku kembali kepada Tuhanku, fa ahmaduhu bitilkal mahamid. Kembali aku memuji Allah dengan pujian-pujian itu, tsumma akhirullahu sajida. Kemudian kembali aku bersujud, fa yuqalu li, dikatakan kepadaku, ya Muhammad, irfa' ra'sak. Kembali angkat kepalamu. Wa qul yusma'u laka, mintalah. Katakan akan didengarkan apa yang kau katakan. Wasal tu'tah, minta akan diberikan apa yang kau inginkan. Wasfa tu syafa, mintalah syafaat, akan diberikan kepadamu syafaat. Fa aqulu ya rabbi ummati, kembali aku berkata, ya Allah, umatku, ummati, umatku. Fa yuqalu li, dikatakan kepadaku, intalik, pergilah, lihat di sana, di neraka. Faman kana fi qalbihi adna adna adna min mithqali habbah. Siapa yang kau dapati dalam hatinya ada lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil lagi dari biji sawi. Min khardal, min iman, berupa keimanan. Fa akhrijhu minan nar, keluarkanlah dia dari neraka. Fa antaliqu fa af'al, maka aku pun berangkat, aku pun melakukan hal itu. Ini menunjukkan syafaatnya Nabi SAW. Dengan syafaat tersebut, Nabi mengeluarkan orang-orang yang sudah masuk api neraka dengan sebab imannya. Ya, dari sebesar sawi, dari sebesar gandum, sebesar sawi, kemudian ya kurang daripada besarnya sawi, sampai 3 kali lipat semuanya keluarkan. Ya, ini menunjukkan keutamaan tauhid. Ya, meski seseorang itu dibakar dalam neraka, tapi sekecil apapun daripada imannya akan dikeluarkan dari dalam neraka dengan sebab iman itu. Naam. Hadha hadis Anas allazi amba'ana bihi fa kharajna min 'indih, falamma kunna bi zahril jabbani qulna law milna ila al-hasani fa sallamna 'alayhi wa huwa mustakhfin fi dari Abi Khalifah. Qala, padakhalna alaih, fasallamna alaih, faqulna ya Aba Sa'idin, ji'na min indik, ji'na min indi akhika Abi Hamzah, falam nasma' misla hadithi haddasnahu fi syafa'ah. Qala, haddasanahu fi syafa'ah. Qala, hihi, haddasanahu al-hadithu فحدثناه الحديث فقال هيه قلنا ما زادنا قال قد حدثنا به قد حدثنا به منذ 20 سنة وهو يومئذ جميع ولقد ترك شيئا ما أدري أنسي الشيخ أو كره أن يحدثكم فتتكلوا قلنا له حدثني قلنا له حدثنا فضحك وقال خلق الإنسان من عجل ما ذكرت لكم هذا إلا وأنا أريد أن أحدثكموه ثم أرجع إلى ربي في الرابعة فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك واسأل تعطى washfa' tushaffa' wa aqulu ya rab idzan li fi man qala la ilaha illallah qala laisa dzaka laka aw qala laisa dzaka ilaika walakin wa izzati wa kibriyai wa 'azamati wa jibriyai la ukhrijanna man qala la ilaha illallah qala fa ashhadu 'ala al-hasani annahu haddatsna bihi annahu haddatsana bihi annahu sami'a Anas bin Malik urahu qala qabla 20 sana wa huwa yawma idzin jami'un. Hadha hadith Anasin, hadis Anas ini ya, alladhi anba'ana bihi, kata Sabit, yang Anas beritahukan kepada kami, fakharajna min indihi, kami bawalah hadis ini, kami pun keluar dari sisi Anas. Mereka datang dari Basra menerima hadis ini daripada Anas. Setelah hadis yang dapat, mereka tulis dan mereka bawalah hadis ini. Falamma kunna bi dhahril jabban, manakala kami tiba di satu tempat yang bernama Dhahrul Jabban, ya, yang tempatnya di padang pasir, yang di sana ada gunung kecil. Tatkala kami tiba di tempat yang bernama Dhahrul Jabban, qulna, kami pun berkata satu sama lain, law milna ilal hasan fasallamna alaihi, sekiranya kita ya datangi Hasan, coba kita tanyakan kepada Hasan tentang hadis ini. Ya, mereka ingin mengecek kembali hadis yang mereka dapatkan daripada Anas ini, ingin membandingkan dengan apa yang ada pada Al-Hasan. Ya, mereka mengatakan law milna ilal hasan, bagaimana kalau kita ya datang kepada Al-Hasan. Wallahu ta'baraka ta'ala alam, mungkin maksudnya adalah Al-Hasan Al-Basri. Ya, ya benar, Al-Hasan Al-Basri. Wa huwa mustakhfin fi dari Abi Khalifah, ketika itu dia sedang bernaung, ya, sedang berada di rumah, ya, dari Abi Khalifah, ya, di rumah salah seorang, ya, yang kunyahnya Abu Khalifah, disebutkan karena dia takut daripada Al-Hajjaj bin Yusuf, dia bersembunyi di tempat itu. Ya, karena pada masa itu Hajjat begitu bengisnya. Hajjat banyak membunuh para tabi'in, bahkan membunuh sahabat-sahabat Nabi. Di antaranya Hajjat membunuh Abdullah bin Zubair. Maka Al-Hasan Basri sembunyi di rumah ya salah seorang daripada sahabatnya. Wala berkata Thabit fadakhalna alaihi, maka kami pun masuk menemuinya, ya, menemui Al-Hasan Al-Basri. Fasallamna alaihi, kami pun mengucapkan padanya salam. Faqulna ya Abu Sa'idin, kami pun berkata wahai Abu Sa'id kunyanya Al-Hasan Basri, ji'na min indi akhika Abi Hamzah, kami datang dari tempat saudaramu Abu Hamzah, ya, maksudnya Anas bin Malik. Walam nasma' mithl hadithin haddatsanahu fi syafa'ah, kami tak pernah mendengar hadis tentang syafaat sebagaimana yang disampaikan kepada kami. Qala hihi, maka berkatalah Al-Hasan, coba beritakan apa yang diriwayatkan. Fahaddatsanahu al-hadith, fahaddatsnahu al-haditha, kami pun memberitakan kepadanya hadis yang kami dengar dari Anas. Faqala hihi, kembali berkata, coba beri lagi tambahan. Qulna mazadana, kami mengatakan hanya sampai di sini, dan tak menambah lebih daripada ini. Qala, berkata Al-Hasan, qad haddatsana bihi, Ya, mundu isina sana, kata Hasan dahulu, sejak 20 tahun yang silam, dia pernah meriwayatkan hadis ini kepada kami. Wahwa yawma idzin jami'un, ketika itu hafalannya masih baik. Jadi Al-Hasan juga pernah mendengar hadis ini 20 tahun yang silam, tapi ada tambahan. Ya. Sementara yang sampai kepada mereka Thabit dan kawan-kawannya kurang. Ya. Karena itu dia berkata walaqad taraka syai'an, dan dia telah meninggalkan sebagai redaksi daripada apa yang diriwayatkan kepada kami. Inilah orang-orang yang menyampaikan riwayat kemudian setelah lewat beberapa tahun ada yang dia lupa. Ya, ini menunjukkan hafalan Anas. Ya, dia hafalkan an-dhahri qalbin, dia hafalkan di dadanya, tak dia tulis. Ya, karena sebagian sahabat menulis, sebagian menghafalkan. Setelah lewat 10 tahun ternyata yang dihafalkan Anas berkurang. Menurut Al-Hasan Basri yang juga dahulu pernah mendengarnya langsung sejak 20 tahun. Berkata, ya, Al-Hasan, "Ma adri Anas ya Syekh wa ukariha an yuhadditsakum." Aku tak tahu apa alasannya dia tak melanjutkan. Apakah dia lupa atau dia tak senang kalian mendengarkan isinya? Fatattakilu, nanti jangan-jangan dia khawatir kalian mendengarkan sambungan hadis itu kalian berleha-leha, kalian bersantai-santai. Jadi boleh menyembunyikan sebagian ilmu jika terdapat padanya maslahat. Ya. Kata Hasan, saya tak tahu apakah dia lupa atau yang kedua alasannya, dia khawatir jika dilanjutkannya hadis tersebut kalian akan berleha-leha tak mau beramal. Ya. Qulna lahu hadisna, kalau begitu kami berkata kepada Al-Hasan, hadisna, beritahukan kepada kami lanjutan hadis itu apa yang dahulu diriwayatkan kepadamu sejak 20 tahun. Fadhahika, maka Hasan pun tertawa wa qala, dan dia berkata, khuliqal insanu min ajal, beginilah sifat manusia, selalu tergesa-gesa. Ma dzakartu lakum hadza illa wa ana uridu an uhaddithukum, tidaklah aku sebutkan ini kecuali karena aku memang ingin menyebutkan apa yang tersisa tersebut kepada kalian. Apa sisanya? Kata Al-Hasan, thumma arju ila rabbi fir rabi'ah, kemudian aku kembali lagi kepada Tuhanku, kata Nabi. Ya, kesempatan yang keempat, kali yang keempat, fa ahmaduhu bitilkal mahamidi, aku pun memujinya dengan pujian-pujian tersebut. Thumma akhiru lahu sajidah, kemudian aku kembali sujud tersungkur di hadapan Allah. Fayuqalu li, dikatakan kepadaku, ya Muhammad irfa' ra'sak, wahai Muhammad angkatlah kepalamu. Wa qul yusma' lak, katakanlah akan didengar perkataanmu. Wasal tu'ta, mintalah akan diberi permintaanmu. Wasfa' tusyafa', mintalah syafaat akan diberi kepadamu. Fa aqulu ya rabbi, maka aku pun kata, ya Tuhan, i'dhan li fi man qala la ilaha illallah, izinkanlah saya mengeluarkan untuk semua orang yang pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Qala, maka Allah menjawab, laisa dzaaka laka, kata Allah, itu bukanlah untukmu permintaan itu diizinkan. Aw qala laisa dzaaka ilaika, atau dikatakan bukan ini untukmu diserahkan, bukan kepadamu diserahkan untuk mengeluarkan orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Walakin, tetapi, izzati wa izzati wa kibriyai, aku bersumpah demi keperkasaanku, keagunganku, wa azamati, sombonganku, wa jibriyai, kekuatanku, kekuasaanku, la ukhrijanna, aku akan pasti mengeluarkan man qala la ilaha illallah, siapapun yang pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tentunya dengan iman. Ya, inilah tambahan yang tak disebutkan oleh Anas bin Malik. Sementara tambahan ini diriwayatkan 20 tahun lalu kepada Al-Hasan Al-Basri. Ya, Al-Hasan tabi'in, Anas sahabat Nabi. Riwayat ini pernah disebutkan oleh Anas kepada Al-Hasan 20 tahun yang silam. Tapi ketika diriwayatkan kembali, ya, Anas tak menyebutkan secara utuh hadis ini. Sebabnya dua. Pertama, mungkin dia lupa atau dia enggan menyampaikan hadis ini kepada mereka karena khawatir mereka berleha-leha. Qala fa ashhadu 'ala al-Hasan annahu haddatsana bihi annahu sami' Anas bin Malik. Berkata sahabat, aku bersaksi atas Hasan, dia sudah meriwayatkan hadis itu kepada kami dan dia mengklaim itu dia dengar daripada Anas bin Malik. Urahu qala qabla 20 sana. Kalau tak salah dia katakan dia mendengarnya dari Anas sejak 20 tahun yang silam. Wa huwa yawma idzin jami'un, kala itu Anas masih muda, masih kuat hafalannya, kokoh hafalannya. Karena biasanya orang semakin tua semakin berkurang hafalannya. Karena itulah dalam istilah ilmu hadis ada yang disebut dengan nama al-mukhtalid. Al-mukhtalid adalah orang-orang yang berubah hafalannya karena ketuaan, karena pikun berubah hafalannya. Maka apa yang diriwayatkan ketika dia tua tak dapat dijadikan sebagai landasan dasar, ditolak. Apa yang diriwayatkan sebelum dia tua, sebelum bercampur hafalannya, itu didengar. Ya, ini namanya al-mukhtalid. Kawan-kawan yang dimuliakan Allah SWT, demikianlah kajian kita pagi hari ini. InsyaAllah tabaraka ta'ala, kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Inilah gunanya mengumpulkan riwayat-riwayat hadis. Ya, dari berbagai macam jalur, ada saja tambahan-tambahan faidah. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.